Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sudarlun, berita siang edisi hari ini, Rabu 3 April 2019, dibacakan Ardiansyah dan Eka Nataya. Kominfo temukan 130 hoax politik sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019. KPK panggil 3 panitia seleksi jabatan Kemenag terkait kasus Romah Hormuzi. Pabrik otomotif di Cina diguncang ledakan dan menewaskan 7 orang. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengar di Radio Loster 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semame, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syadaralun Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan sebanyak 1.224 hoax sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019. Dari jumlah itu, 130 hoax diantaranya merupakan hoax politik. Kemudian, hoax lain yang ditemukan Kominfo merupakan kabar bohong di bidang kesehatan, pemerintahan, fitnah kepada individu tertentu, kejahatan, isu agama, internasional, pendidikan, serta penipuan dan perdagangan. Kompas.com melansir. Pelaksana tugas Kepala Humas Kementerian Kominfo, Fernando Setu, mengatakan temuan hoax ini menambah deretan hoax politik yang tersebar di masyarakat, sehingga total hoax politik yang diidentifikasi dan diverifikasi Kementerian Kominfo menjadi 311 hoax. Ferdinand mengatakan pihaknya telah melakukan tindakan mengenai hoax tersebut. Hoax-hoax tersebut langsung di-take down dari media sosial meskipun kadang direpost kembali. Hoax politik yang dimaksud berupa kabar bohong menyasar pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu. Menurutnya, banyak kabar bohong dan ujaran kebencian meningkat menjelang hari pelaksanaan pemilu yang jatuh 17 April 2019 mendatang. Peningkatan jumlah hoax paling signifikan terjadi di bulan Januari dan Februari. Syadaralun Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang dari Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Kementerian Agama Senin ini. Mereka rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur. Kompas.com melansir. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan mereka yang dipanggil hari ini adalah Wakil Ketua Panitia Seleksi Muhammad Farid Wasdi, Sekretaris Panitia Seleksi Iwan Kurniawan, dan Anggota Panitia Seleksi Administrasi Yeni Putri. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua Umum P3 Romah Hormuzi. Dalam kasus ini, Romah Hormuzi diduga menerima uang total 300 juta dari 2 pejabat Kemenag di Jawa Timur. Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafak Wirahadi. Uang ini diduga sebagai komitmen kepada Romi untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur. Syadaralun calon presiden nomor urut 01 akan melanjutkan agenda kampanye terbuka ke Provinsi Papua pada Senin hari ini. Ada 2 wilayah yang akan dikunjungi Jokowi di Papua, yakni Jayapura dan Sorong. Kompas.com melansir. Syadaralun calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melanjutkan agenda kampanye rapat umum di Provinsi Jawa Tengah hari ini. Kompas.com melansir. Dari lokasi terakhir kampanye di Manado, ia akan terbang ke Jayapura terlebih dahulu. Di Jayapura, selain kampanye, Jokowi juga dalam kapasitasnya sebagai presiden dijadwalkan akan mengunjungi korban banjir bandang di Sentani. Presiden didampingi Ibu Negara Iryana tiba di Bandara Sentani menerima paparan tentang bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Jayapura pada Sabtu 16 Maret 2019 hingga menewaskan 105 orang dan 74 orang dilaporkan hilang. Setelah mendapat laporan, Jokowi dan rombongan langsung mengunjungi para pengungsi yang ada di Gortowere. Memasuki hari ke-9 masa kampanye, Ketua Umum Partai Gerindra itu akan mengawali kegiatannya di Gor Satrio Purwokerto pada pukul 10, dan setelah itu Prabowo dijadwalkan berkampanye di Gor Wisageni Tegal pada pukul 13. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Sandiaga Uno menyambangi Provinsi Sulawesi Selatan. Bersama para petinggi Partai Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, Sandiaga akan berkampanye di Stadion Laga Ligo Kota Palopo. Kemudian mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu juga dijadwalkan menghadiri kampanye tematik bersama generasi milenial Celebes Convention Center Kota Makassar. Kampanye rapat umum dimulai pada 24 Maret hingga 13 April 2019. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralon, sebuah ledakan terjadi di pabrik suku cadang otomotif di Cina pada Minggu pagi waktu setempat. Dilaporkan South China Morning Post, ledakan terjadi di area penyimpanan logam bekas terbakar di luar pabrik Kunshan Wafer Technology di Kunshan, Provinsi Jiangsu. Setidaknya sebanyak 7 orang tewas dan 5 orang lainnya terluka dalam insiden tersebut. Kompas.com melansir. Cadang otomotif ini menyebar ke bengkel pabrik terdekat. Api yang berkobar beberapa jam baru bisa dipadamkan pada siang hari. Pihak berwenang telah melakukan penyelidikan untuk mengusut penyebab terjadinya ledakan. Sementara ratusan penduduk dan pekerja pabrik telah dievakuasi. Insiden ini menewaskan 7 orang dan 5 lainnya terluka. Insiden ini terjadi hampir seminggu setelah insiden ledakan pabrik kimia di provinsi yang sama yang menewaskan 78 orang dan melukai ratusan lainnya. Ledakan dahsyat di kota timur Yancheng ini meruntuhkan beberapa bangunan di sekitarnya. Sederalon, salah satu perempuan terkaya Rusia, Natalia Vileva, tewas dalam kecelakaan pesawat kecil di Jerman. Vileva menumpang pesawat Epic LT 6 kursi yang jatuh dan terbakar ketika sudah mendekati bandara kecil di Eggelsbach Minggu pukul 15.30 waktu setempat. Kompas.com melansir. Pesawat jatuh di sebuah ladang asparagus di negara bagian Hesse, sekitar 22 km dari bagian selatan Frankfurt, Jerman, diwartakan Das Welle. Selain Natalia Vileva, seorang pilot dan seorang penumpang lainnya tewas dalam kecelakaan. Menara Lalu Lintas Jerman menyebut pesawat yang kecelakaan tersebut lepas landas dari Cannes, Prancis. Selain itu belum diketahui penyebab kecelakaan. Korban tewas Natalia Vileva, perempuan berusia 55 tahun, terdaftar dalam majalah Forbes pada 2018 sebagai perempuan terkaya keempat Rusia dengan kekayaan mencapai 660 juta dolar Amerika Serikat atau 9,3 triliun rupiah. Sederalon, perempuan asal Vietnam yang dituduh membunuh adik tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kini dapat menguraikan senyumnya. Pasalnya pengadilan Malaysia melunak dengan menjatuhkan dakwaan yang lebih rendah kepada Doan Thi Huong. Kompas.com melansir. Huong telah diadili sejak 2017 atas kasus pembunuhan Kim Jong-nam di Bandara Kuala Lumpur. Ia dituding melancarkan aksi tersebut dengan menggunakan racun saraf dalam serangan bergaya perang dingin. Sebelumnya pengadilan menolak permintaan awalnya tuduhan pembunuhan digugurkan pada bulan lalu. Pengacara Hong, Salim Basir, mengatakan perempuan berusia 30 tahun itu kini menghadapi tuduhan yang lebih rendah, yaitu menyebabkan cedera dengan senjata berbahaya. Dalam dakwaan baru yang dibacakan di pengadilan, ia mengaku bersalah dan terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Basir yakin kliennya akan menerima hukuman penjara yang singkat. Hong dan Aisyah selalu membantah melakukan pembunuhan. Mereka mengaku ditipu dengan diyakinkan bahwa yang mereka lakukan merupakan lelucon untuk acara TV. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Rabu 3 April 2019. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.